دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله فقال الشيخ رحمه الله التولي العام العام وقال التولي العام هذا أشرها التولي العام نصرهم على المسلمين ومظاهرتهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين فهذا ردة عن الإسلام ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال السائل هذا التولي العام؟ فأجابه نعم. وقال ونواقض الإسلام كثيرة التي ذكرها أهل العلم في باب حكم المرتد ومنها أن يعين الكفار على المسلمين وأن ينصر الكفار على المسلمين. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني من نصر الكفار على المسلمين وعانهم ضد المسلمين يكون كافرا مثلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواجب على المؤمن أن يستقيم على طريق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih dari pembatal ke-8 menolong orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, itu pembatal Islam ke-8. Dan di antara pembahasan yang kemarin disebutkan oleh Syekh bin Baz adalah permasalahan mengenai tawalli. Ya, apa itu tawalli? Yaitu menolong kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, ya dan billah. Nah, at-tawalli al-am, tawalli secara umum itu lebih, itu hada asyarruha, yang paling buruknya. Tawalli al-am itu apa sih? Nasruhum alal muslimin wa mudaharatuhum alal muslimin. Membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin. Wa i'anatuhum alal muslimin. Ya. Membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, maka ini adalah kemurtatan anil Islam, dari Islam. Allah berfirman wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang di antara kalian bertawalli kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin kafirin, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin, fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang-orang kafir tersebut. Syekh bin Baz ditanya, apakah hadza tawalli al-am, apakah seperti ini tawalli secara umum? Kata Syekh, na'am, ya. Dan Syekh juga menyatakan, Syekh bin Baz, nawaqidul Islam katsiratun, pembatal keislaman itu banyak, yang disebutkan oleh para ulama di bab hukum murtad. Di antaranya ialah ayyuna al-kuffara 'alal muslimin, membantu orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Aw yansura awa'an ayyan sura al-kuffara ala muslimin, menolong mereka, orang-orang kafir, untuk menghadapi kaum muslimin. Allah berfirman wa may yatawallaw minkum ya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa di antara kalian yang bertawali kepada mereka, bertawali membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia digolongkan kepada golongan mereka, golongan kuffar. Yakni siapa yang menolong kufar untuk menghadapi kaum muslimin, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, yakunu kafiran mislahum, maka dia menjadi kafir seperti orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali yang ya, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang di antara kalian yang bertawalli kepada mereka, membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia digolongkan seperti mereka. Innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Allah tidak akan ya memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka yang wajib bagi seorang mukmin istiqamah di atas ketaatan pada Allah. Jangan sampai dirinya tergoda untuk menolong orang kafir melawan kaum muslimin. Naudzubillah. Ya, baca berikutnya. Siapa? Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Suma qala asy-syekh rahimahullah taala wa su'ila qauluhu taala wa ma yatawallahum minkum fa innahu minhum yulzimu al-kufra liman yatawallahum fajaba ala hasabi tawliyati fa idza nasarahum wa ayyadahum ala al-muslimina kana mithlahum mas'alatun wa qala fi qawlihi taala واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين معنى أتبعه الشيطان يعني أدركه الشيطان وأهلكه الشيطان حتى دعا على موسى وقومه وهذا من الردة عن الإسلام نعوذ بالله لأنه دعا على أهل الحق أن يخذلوا وأن ينصر أهل الشرك والباطل وقال في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هذا يبين لنا خطر الركون وأن أمره عظيم فالركون إلى الشرك وأهله هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وإذا ناصرهم وعاونهم على المسلمين فهو ردة عن الإسلام الركون الثاني الركون إلى الظلمة ومساعدة الظالم على ظلمه ومساعدة السارق على سرقته ومساعدة العاصي على معصيته كله داخل في المعصية نعوذ بالله فالواجب الحذر من الركون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. Syekh Ibn Baz ditanya mengenai ayat وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Siapa di antara kalian yang bertawalli kepada mereka, membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka digolongkan kepada golongan mereka. Yulzimul kufra, maka hal ini mengharuskan kekafiran. Liman yatawallahum, kepada orang yang bertawali kepada mereka, membantu mereka, membantu orang-orang kufar untuk melawan kaum muslimin. Maka Syekh bin Bas ditanya mengenai hal ini, ya, apakah hal ini konsekuensinya kafir? Kata Syekh, ala hasabit tauliyati. Ya, itu tentunya sesuai dengan ya, tauliyah itu sendiri. Ya, apabila seseorang nasarohum menolong mereka orang-orang kafir, wa ayyadahum mendukung mereka alal muslimin untuk melawan kaum muslimin, maka kana mithlahum, dia seperti mereka secara agama, maka dia kafir. Ya, Syekh bin Baz ditanya mengenai firman Allah watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fadbahu syaitan fakana minal ghawin. Ini kisah tentang Bal'am, ya, seorang ahli ibadah, ahli ilmu dari kalangan Bani Israel. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, fansalakha minha, namun dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Fatbahu syaitan, akhirnya dia diikuti oleh syaitan, disusul oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia menjadi orang yang sesat. Makna atbahu syaitan, dia diikuti oleh syaitan. Adrokahu syaitan, syaitan menangkapnya, ya, menyusulnya. Ahlakahu, membinasakannya syaitan. Akhirnya da'a ala Musa, dia mendoakan keburukan untuk Musa wa qaumih dan kaum Musa yang beriman. Maka ini adalah riddah kemurtatan yang keluar dari Islam, na'udzubillah. Karena dia mendoakan kepada ahlul haq, mendoakan keburukan. Ayyuhzalu, agar terabaikan. Wa ayyun sara ahlu syirk wal batil. Dan dia mendoakan agar ahlu syirik dan ahlul batil itu didoakan kebaikan, na'udzubillah. Ya, ini banyak sekali kak saat ini. Di mana musuh-musuh Islam didoakan oleh kaum muslimin. Didoakan. Ya, bukan cuma didukung, tapi didoakan. Penista kalamullah. Ya, didoakan oleh kaum muslimin. Semoga begini, semoga begitu, ya dan billah. Nah, kemudian lihat itu di footnote. Wa fiha su'ila an sihhati qisati Bal'am fa ajaba min akhbari Bani Israil lakinna Qur'an kafin. Syekh bin Bas ditanya tentang keabsahan kisah Bal'am ini, maka beliau menjawab, ini di antara kabar-kabar dari Bani Israil, maka la saddiqu wa la nuqu. Kita tidak membenarkan, tidak pula mendustakan Al-Qur'an, kata Syekh bin Bas, tapi sudah cukup Al-Qur'an itu. Kabar dari Al-Qur'an sudah cukup. Nah, dan Syekh bin Bas berkata terkait firman Allah, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatasamakumun nar. Ya, fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, hal itu akan membuat kalian tersentuh api neraka. Maka ini menjelaskan kepada kita bahaya kecondongan, sikap condong cenderung kepada orang-orang kafir. Dan perkara ini perkara yang besar, bukan main-main. Farukun ila syirk, maka cenderung condong kepada kesyirikan dan pelakunya, ini adalah kemurtad luar biasa. Wa idza nasarahum wa awanahum 'alal muslimin fa huwa riddatun 'anil Islam. Apabila membela mereka, menolong mereka untuk melawan kaum muslimin, maka itulah kemurtadan. Kemurtadan yang mengeluarkan dari Islam. Nauzubillah. Ini rukun, yaitu kecondongan yang menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Kecondongan kepada orang-orang kafir, kepada kesyirikan dan ahli syirik. Ya. Untuk melawan kaum muslimin. Nauzubillah. Ini banyak ini. Tatkala banyak praktek kesyirikan yang terjadi di Indonesia ini atas nama budaya sedekah laut, ya, sedekah bumi, kemudian dikecam oleh ahlu tauhid. Ahlu tauhid mengecamnya, mentahdirnya, memperingatkan bahaya kesyirikannya, ya, dan mengatakan itu adalah kekufuran. Banyak orang-orang yang notabene mereka adalah Islam tiba-tiba berkomentar membela kesyirikan tersebut dan melawan ahlu tauhid yang memberikan peringatan kepada mereka, kepada peringatan kepada tadi itu apa namanya, sedekah laut dan orang-orang yang melakukannya. Orang-orang membela, ini cuma adat, kamu ini dikit-dikit syirik, dasar kadrun, dasar wahabi, dasar intoleran, dasar radikalis dan seterusnya. Wah, ini berbahaya ini, ya, ini rukun cenderung yang membuat murtad keluar dari Islam. Ya, nauzubillah. Ya, pernah lihat kayak gitu enggak? Saya sering melihat ketika di fanpage di Twitter, di Instagram yang diberitakan tentang kesyirikan, sedekah laut, tumbal. Ya, kemudian dikomentari oleh ahli tauhid, itulah kesyirikan, dikecam oleh ahli tauhid, dibalas oleh masyarakat. Ya. Yang mereka memiliki kecenderungan kepada acara kesyirikan tersebut, membela ahlu syirik, bahkan mengecam balik ahli tauhid yang memberikan peringatan kesyirikan. Wah, ini naudzubillah. Ya. Mereka terkena ayat ini, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ya. Janganlah kalian cenderung condong kepada orang yang zalim. Mereka itu orang-orang yang zalim. Ya, bahkan mereka sezalim-zalim orang yang melakukan kesyirikan tadi. Inna syirka la zulmun adzim. Naam. Taib arukun asani, kecenderungan kedua, ya, yaitu kecenderungan kepada orang-orang zalim, membantu orang zalim, ya, untuk melakukan kezalimannya, menolong pencuri untuk mencuri, menolong pelaku maksiat untuk, ya, atas maksiatnya. Semua ini masuk ke dalam maksiat, ya, ya, semua ini masuk ke dalam maksiat. Seorang membantu orang lain untuk minum khamr, maka dia dapat dosa minum khamr, maksiat, tidak kufur. Taib, naudzubillah, naudzubillah. Fal wajib al hadaru minar rukun. Nah, maka yang wajib kita mesti waspada dari kecondongan dari hal tadi, tidak kepada yang tadi, kecenderungan yang membuat kafir, maupun kecenderungan yang tidak sampai membuat kafir, namun membawa kepada maksiat. Naudzubillah. La ilaha ula ya, wala ilaha ula, tidak kepada mereka yang kufur, tidak kepada mereka yang maksiat. Nah, Arga, faddal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi tashji'i la'ibil qurratil kafiri lamma su'ila hal hadha min muwalatihi hadha jara fihi bahthun wa buyyina lahum annal wajiba adamu tashji'ihim wa annal wajiba an yakuna dhalika mukhtassan bil muslimina wa alla yushajji'al kuffara wa laysa hadha minal muwalatil mukaffirati lakinnahu nau muwalatin maksiatin al muwalatu qismani maksiatun wa mukaffiratun fa kaunuhu yukrawmu au yulanu ma'ahu al kalamu au ma'ashbah dhalika li ajli tama'i fi malihi au tama'i fi asya'i man fi asya'a min ladunhu hadha minal muwalatil muharramati wal muwalatul mukaffiratu ayyan sural kuffara alal muslimina wa ayyualiyahum diddal muslimina hadhihi mukaffiratun wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum amma huduru a'yadihim awid dhahki ma'ahum awil unusi bihim hadhihi muwalatun maksiatun wasilatun lil kufri nas'alullahal afiyata. Baik. Nah, Syekh bin Baz kemudian, Qala Syekh bin Baz berkata mengenai dukungan, ya, support terhadap pemain bola kafir. Beliau ditanya apakah ini termasuk mualah, bentuk loyalitas kepada mereka. Maka Syekh bin Baz menjawab, hadza jaru fihi bahsun. Ini memang tengah dibahas. Dijelaskan kepada mereka bahwa yang wajib adalah tidak mendukung pemain-pemain bola kafir. Messi, Ronaldo, ya, sampai semua yang kafir-kafir, ya. Wa anil wajib, yang wajib adalah, ya, itu kita kalau mau mendukung mukhtasan bil muslimin, kepada muslim aja, ya, nggak boleh mendukung orang-orang kafir. Namun hal ini bukanlah bentuk loyalitas kekafiran, namun salah satu jentuk bentuk loyalitas kemaksiatan, karena yang namanya muwalah kisman ada dua. Maksiat dan mukafirah yang membuat kafir. Ya. Nah, mendukung orang kafir karena permainan bola hebatnya dan seterusnya itu maksiat. Ya, itu maksiat. Paham sini ya? Itu maksiat. Beda kalau mendukung orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, maka inilah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Naudzubillah. Ya. Semisal faqaunuhu yukramu, maka orang kafir yang dimuliakan, au yulanu ma'ahu al-kalam, berbicara lembut kepada orang kafir, atau yang semisalnya karena dia berkeinginan akan harta si kafir, atau dia berkeinginan pada hal-hal yang min ladunhu, yang ada pada si kafir. Ini adalah mu'alat yang muharramah, loyalitas yang diberikan pada orang kafir yang bentuknya haram. Ya, karena mu'alah wal muwalah, adapun bentuk loyalitas yang membuat kufur adalah menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin, au yuwaliyahum diddal muslimin, atau loyalitas kepada mereka untuk membantu untuk memerangi kaum muslimin. Ini yang membuat kafir. Ya Allah berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang diantara kalian yang bertawali kepada mereka, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia seperti mereka. Adapun menghadiri hari raya mereka, tertawa bersama mereka, merasa senang dengan mereka, ya, hadihi muwalatun maksiatun. Ini bentuk loyalitas maksiat. Namun wasilatun lil kufri, jalan menuju kekufuran. Nasallaha ala afiyah. Taib. At-tawali minal masail adzahirah. Faddal Zaki. Baca. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, at-tawali minal masail adh-dhahirati wa su'ila man fa'ala syai'an min nawaqid al-islami wa huwa jahilun biha, ma hukmu fi'lihi wa ma dhabitul jahli fi hadhihi al-mas'alati? Fa ajaba, man kana bainal muslimina la yatasahalu ma'ahu fi hadha, ya'ni alladhi bainal muslimina يعرف هذه النواقض وأنها ضد الإسلام. وأما من كان بين المشركين أو في بلاد أو في بلاد قد يخفى عليه في بلاد قد يخفى عليه الأمر فينبه، فإذا أصر على ذلك كفر، وإذا تاب فالحمد لله. وأما الأمور الظاهرة فلا تحتاج إلى بيان. قوله يشرك الله عز وجل أو يعتقد أن حكم زيد وعمر أحسن من حكم الله ورسوله، أو يسب الله ورسوله أو ما أشبهه ذلك، أو ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على مسلم من المسلمين، هذه أمور ظاهر كفرها، نسأل الله العافية. لكن ما قد يخفى يسأل أهل العلم، فإذا نبه على ذلك وتاب تاب الله عليه. طيب. Ya, tawalli termasuk diantara perkara zahirah. Artinya tawalli menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin termasuk kekufuran yang zahir, bukan yang khafi. Ya, yang zahir, yang jelas. Su'ila Syekh bin Bas ditanya, "Man fa'ala syai'an min nawaqidil Islam wa huwa jahilun biha, ma hukmu fi'lih?" Orang yang melakukan sesuatu hal dari pembatal keislaman dalam keadaan dia enggak tahu tentang hal tersebut, apa hukum perbuatannya? Wa ma dabitul jahl fi hadhil mas'alah? Apa sih ketentuan bodoh terkait permasalahan pembatal keislaman ini? Maka Syekh bin Baz menjawab, "Man kana bainal muslimin, siapa yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, la yatasahalu ma'ahu fi hadha." Dia tentu tidak bermudah-mudah. Ya. Dalam melakukan pembatal keislaman, yakni alladzi bainal muslimin ya'rifu hadhihi nawaqid. Yang berada di tengah kaum muslimin tentu dia akan tahu. Ya, pembatal keislaman ini. Kalau dia enggak tahu, itu masalahnya di dia sendiri. Kenapa dia enggak tahu? Ini adalah perkara yang tidak boleh tidak tahu. Ya. Orang enggak diterima uzur, saya enggak tahu zina itu haram, maka saya berzina. Saya enggak tahu khamr itu haram, maka saya minum khamr. Diberi uzur enggak? Enggak perlu diberi uzur. Ini ma'lum minad-din bidarurah. Perkara yang mesti diketahui dalam agama ini. Ya, boleh enggak memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul? Ini perkara ma'lum minad-din bidarurah. Perkara haramnya zina aja itu ma'lum minad-din bidarurah, apalagi perkara memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, bawang rekso, lebih-lebih lagi. Ya. Nah, dan dia tahu itu berlawanan dengan Islam. Amma man kana baina musyrikin, adapun yang ditinggal di negeri kaum musyrikin atau di sebuah negeri yang jauh dari kaum muslimin, qad yakhfa 'alaihi al-amru, yang samar bagi dia terkait hal ini, fayunabbah, orang ini diberikan peringatan. Fa idza asarra 'ala dzalika kafara, kalau dia terus-terusan melakukan hal tersebut dia bisa kufur. Nah, kalau dia bertobat alhamdulillah. Amal umur adh-dhahirah fala tahtaju ila bayanin, adapun perkara dhahirah tidak butuh penjelasan lagi. Seperti permasalahan ini, tawalli membela kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin untuk menawan kaum muslimin. Seseorang yang menyekutukan Allah atau meyakini bahwa hukum si Zaid, si Amr, hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, atau dia mencela Allah dan Rasulnya atau yang semisalnya, atau dia menolong orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslim dari diantara kaum muslimin, hadihi umurun zahiratun kufruha, ini perkara yang zahir kekufurannya jelas. Nas'allah alafiyah. Namun perkara yang samar, ya, ini pembatal keislaman atau bukan, dia bertanya kepada ulama. Fa'idha nubiha, apabila dia diberi peringatan ala dzalik, dia bertobat, maka Allah akan memberinya taubat. Lihat itu perkataan Ibn Taymiyah. Nah, perkataan Ibn Taymiyah, wa qala Ibn Taymiyah fi majmu' fatawa fi dimni kalamihi an ahli al-bid'ah, terkait perkataan beliau tentang ahli bid'ah, wa idza kana fil maqalat al-khafiyah, apabila ucapan ahli bid'ah itu adalah ucapan yang samar, kekufuran atau bukan, faqad yuqalu innahu fiha mukhti'un dallun lam takum alaihi al-hujjatu allati ya, yakfuru sahibuha. Ya, maka dikatakan pada dia, ya, orang yang mengatakan perkataan yang samar ini apakah kekufuran atau bukan, dia bersalah, dia sesat, namun hujah belum tegak atas dia yang menyebabkan dia kufur. Ya, namun lakin dzalika yaqau fi ta'ifah minhum fil umur adh-dhahirah. Namun hal tersebut ternyata terjadi pada beberapa kelompok di antara mereka pada perkara-perkara yang zahir, allati ya'lamu al-khassatu wal 'amatu minal muslimin annaha min dinil muslimin, yang diketahui oleh orang khusus, para ustaz, kiai, masyih, atau orang awam dari kalangan kaum muslimin bahwasanya ini adalah agama kaum muslimin. Ya. Baik. Bal yahud wa nasara wal musyrikun ya'lamun anna muhammadan bu'itsa biha wa kaffara man khalafaha. Bahkan orang Yahudi, Nasrani, musyrikun mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus karena hal tersebut dan mengkafirkan siapa saja yang menyelisihinya. Ya. Dia tahu zina itu haram, musyrikin aja tahu, jangankan musyrikin, pelacur aja tahu zina itu haram. Ya. Mithlu amrihi bi ibadatillah. Semisal dia memerintahkan orang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, la syarikalah wa nahi an ibadati ahadin siwa, dan larangan dia dari peribadatan kepada seorang pun selain Allah, ya, apakah kepada malaikat wa nabiyyin dan selainnya. Fa inna hadha adharu sya'iril Islam. Ini adalah syiar-syiar Islam yang termasuk paling jelas. Wa mithlu mu'adatul yahud wan nasara wal musyrikin. Permusuhan terhadap Yahudi, contohnya Nasrani dan musyrikin, haramnya zina, fawahis, wariba, wal khamar, wal maisir, haramnya kekejian, ya, riba, khamar, dan judi, dan wanahu dzalik, dan semuanya, dan semisalnya, ini adalah perkara-perkara yang zahir. Summa tajidu katsiran min ru'usihim waqa'u fi hadhil anwa', kemudian Anda dapati banyak di antara pemimpin-pemimpin mereka terjatuh ke dalam perkara ini, fakanu murtadin wa in kanu qad yatubu, maka mereka murtad walaupun terkadang mereka bertobat, min dzalika wa yaudun, ya, namun ternyata mereka balik lagi melakukan hal tersebut. Naudzubillah. Ya, kasih mana ke si Faris mengenai al-isti'anah bil kufar alal kufar. Ya, fadal dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu ta'ala, al-isti'anatu bil-kufri al-kuffari. Wa qala aydan, wa bithalika ya'lamu anna al-isti'anata bil-kuffari al-kuffari man ta'adda wa zolama. Yajuzu idha ghulaba ala dhanni husulul maqsudi bithalika wada'at ilaihi ad-daruratu waladhina la yajuzu huwa an yansural kuffara 'alal muslimina amma ma jara manil minal isti'anati yubghidul kuffara didda sadamin fahuwa mimma saddamin fahuwa mimma yuhmil muslimina waradihim minal mujrimina wal mu'taddina wal kafirina wa farqa bainal itsnaini baina insanin yansurul kuffara 'alal muslimina wa yu'inuhum 'alal muslimina wa hadhihi hiya riddati wa hadhihi hiya riddatu 'anil islami wat tawalli lil kuffari wa dhalika munkarun la yajuzu wa qala aidan la ba'sa ayasta'inal muslimuna bighairihim lidifa'i an biladil muslimina wa himayatihim diddul udwani anhum diddal udwani anhum walaysa hadha min nasril kuffari 'alal muslimina alladhi dhakarahul ulama'u fi babi hukmil murtaddi fadhaka ayyan sural muslima ayyan sural muslimu al kafiru ala ikhwanihi al muslimina fahadha huwa alladhi la yajuzu. Baik. Isti'anah bil kufar al kufar. Ini berikutnya hukum meminta perbantuan, meminta pertolongan kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir. Ya. Paham enggak sini? meminta bantuan kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir. Misalkan Indonesia diserang oleh Belanda, Belanda kafir. Untuk menghadapi Belanda kafir, Indonesia meminta bantuan kepada Australia misalkan. Australia juga kafir. Ya, nah ini boleh. Paham? Adapun meminta bantuan ya Belanda atau Australia untuk menghadapi kaum muslimin di Indonesia sendiri, itu kekufuran. Paham sini ya? Itu kekufuran. Syekh bin Bas berkata, waqala aidan wa bidzalika yu'lamu. Maka dari sini diketahuilah annal isti'anata bil kufari alal kufar, ya, bahwa meminta pertolongan kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir, man ta'adda wa dhalama, yaitu yang berlaku sewenang-wenang, berlaku zalim, yajuzu, itu diperkenankan. Idza ghalaba 'ala dhanni husulil maqsud bidzalik, apabila dugaan terkuat adalah memang digapai tujuan dari hal tersebut. Wa da'at ilaihi ad-daruratu, dan darurat memang menuntut akan hal ini, dan inilah yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'i. Ya, Al-Imam An-Nawawi menerangkan hal ini, bahkan beliau mengutip pendapat dari Al-Syafi'i yang menerangkan hal ini di syarah Sahih Muslim. Ya. Walladzi la yajuz huwa, yang tidak diperkenankan adalah meminta bantuan orang kafir, ayan sura al-kuffar 'alal muslimin, menolong orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Ini enggak boleh. Amma majarab minal isti'anati bi ba'dil kufar, adapun yang ya terjadi yang ada, yaitu minta bantuan pada orang kafir, ya, sebagian orang kafir didda Saddam untuk melawan Saddam Hussein, perlu diperhatikan. Saddam Hussein waktu itu di zaman Syekh bin Bas, Saddam difatwakan Syekh kafir. Lau qala la ilaha illallah wa law shalla wa law shama, walaupun Saddam mengucapkan la ilaha illallah, puasa, salat, dia kafir karena dia punya akidah ba'siyah. Akidah ba'siyah, akidah sosialis. Ya. Di partai Ba'as Irak waktu itu yang berkuasa, pimpinan partainya adalah Saddam. Saddam waktu itu kafir. Dihukum, difatwakan oleh Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya kafir. Ya, sebagaimana Muammar Gaddafi difatwakan oleh para ulama di antara Syekh Mukbil kafir. Muammar Gaddafi, Presiden Aljazair waktu itu kafir. Ya, difatwakan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Payanto ngantuk, Payanto. Nah. Ya. Maka ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Ya. Karena ketamakan dia akan minyak kekayaan Kuwait. Dan Saddam bukan cuma mengincar Kuwait. Yang kaya minyak di teluk selain Kuwait, satu lagi apa? Saudi Arabia tentunya. Setelah Kuwait dia tundukkan, kalau Kuwait sudah lewat, sebentar lagi masuk ke Saudi, karena akses menuju Saudi adalah Kuwait. Setelah Saddam menerobos Kuwait, masuk ke Kuwait, ya, ingin menyerang Saudi, dan kaum muslimin yang ada di Kuwait ditindas oleh Saddam, ya, dijajah, dibunuh. Saat itu pemerintah Saudi Arabia berdasarkan fatwa Syekh bin Baz meminta bantuan kepada orang kafir. Siapa? Amerika. Ya. Untuk melawan kafir lainnya, yaitu Saddam. Waktu itu, adapun Saddam yang di akhir hayatnya dia bertobat, ya semoga dia bertobat pada Allah. Semoga Allah terima tobatnya. Waktu itu, ingat peristiwa perang Teluk, ya, zaman George Bush senior. Nah, akhirnya pasukan Amerika datang ke situ dan mengusir Saddam. Baik. Fahuwa ma yahmil muslimin wa aradihim. Ini adalah diantara bentuk membela kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, minal mujrimin wal mu'tadin wal kafirin, dari orang-orang mujrimin, mu'tadin, ya, zalim, sewenang-wenang, dan kafirin. Ya, wal farq baina al-insain. Ini perbedaan antara dua hal tadi. Ya, beda antara minta tolong kepada orang kafir untuk melawan kaum muslimin dan membela, meminta pertolongan pada orang kafir untuk melawan orang kafir yang lainnya. Baina insan yang suru al-kufar al-muslimin wa yu'inuhum al-muslimin. Beda antara seorang minta menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, wa hadhihi hiya riddatun lil Islam, ini adalah kemurtatan dari yang keluar dari Islam. Ya, wa tawalli lil kufar dzalika munkarun la yajuz. Ya, tawalli membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin, inilah kemungkaran yang tidak diperkenankan, bahkan kekufuran. Ya, wa qala aidan, sampai mana tadi Faris bacanya? La yajuz. Ya, sampai sini. Wa qala aidan belum dibaca? La yajuz yang bawah tadi. Ah. Qala aidan, dan beliau dan Syekh juga berkata, wala ba'sa yastainal muslimuna bi ghairihim lid-difa'i an biladil muslimin wa himayatihim diddal udwan anhum. Ya, tidak mengapa kaum muslimun meminta bantuan kepada selain mereka, yaitu orang-orang kafir, untuk membela negeri kaum muslimin, menjaga mereka menghadapi kaum udwan, orang yang sewenang-wenang. Ya, laisa hada min nasril kuffar ya alal muslimin, ini bukanlah bentuk menolong orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, alladzi dzakarahul ulama fi bab hukmil murtad, yang disebutkan oleh para ulama di bab hukum murtad. Fadzaka, oleh karena itu ya, ayan sura al muslimu al kafira ala ikhwanihi al muslimin, yang demikian itu yaitu seorang muslim membantu orang kafir untuk menghadapi saudaranya kaum muslimin, fahada huwa alladzi la yajuz. Ya, ini yang tidak boleh. Ya. Dan itu di footnot. Ya. Wa man haka al-ijma' Ibnu Hazm al-Muhalla, yang mengutip ijma'kan hal ini adalah Ibnu Hazm di kitab beliau al-Muhalla, id qala wa saha anna qala Allah Ta'ala, ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innama huwa ala zahirihi. Ini sah, sahih bahwa firman Allah Ta'ala ini berdasarkan zahirnya. Ya, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka. Siapa yang tawalli kepada orang kafir, membantu orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, bi annahu kafirun min jumlatil kuffar faqat. Bahwa dia kafir, termasuk di antara orang-orang kafir. Wa hadha haqqun la yakhtalifu fihi insanun isnani minal muslimin. Ini adalah hak yang tidak ada dua orang kaum muslimin pun berselisih akan hal ini. Ya, intaha. Dan Syekh bin Baz berkata, Abu Muhammad Ibn Hazm huwa min a'lamin nas bil ijma' wal khilaf. Ibn Hazm al-Andalusi adalah termasuk di antara orang yang paling tahu akan ijma' dan khilaf. Ya. Wa mimman hakal ijma' al-Imam Abu Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan di antara yang meriwayatkan bahwasanya ijma' akan kekafiran orang yang tawalli ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Faqala kama fi durar saniyah, beliau berkata di sebagaimana di kitab durar saniyah, ini durar saniyah kitab yang disusun oleh Ibnu Qasim, yang mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid anak cucu beliau aimatul dakwah. Ini kemarin mulai ada orang yang pansos ya. Ya, seorang intel polisi ya, gaya-gaya baca kitab berantakan, terjemahan acak-acakan, yang pemula aja enggak berani baca buku itu ya. Tufah saniyah aja dia belum pernah tamat, baca durar saniyah. La ilaha illallah ya, enggak tahu malu ya. Mengatakan durar saniyah sumber teror, kitab sumber teror. Nah, gimana kita mau percaya? Dia bacanya berantakan, terjemahnya acak-acakan. Nah, ini intel yang la ilaha illallah ya. Nah, yang kita mesti ya menghindari dia. Ya, dia enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bergaya-gaya lagi mau nuntut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhirat ya, karena mengajarkan teror. Mau nanduk gunung ya. Bukan kambing, dia lalat ya. Mau nanduk gunung ini. Lalat mau nanduk gunung. Allahul musta'an. Ya. Faqala kama fi durar saniyah au majmu'ati rasail wal masail najdiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, wa'lam, ketahuilah, annal adilla ta'ala takfiril muslimi salih idha asyraka billahi au sara ma'al musyrikin alal muwahidin walam yusyrik aksar min antuhsara min kalamillahi wa kalami rasulih wa kalami ahli ilmi kullihim. Ketahuilah bahwa dalil-dalil yang menunjukkan akan kekafir akan dikafirkannya seorang muslim yang soleh apabila dia berbuat syirik pada Allah atau dia bersama kaum musyrikin, dia bergabung bersama kaum musyrikin, alal muwahidin, untuk melawan kaum muwahidin ahlu tauhid, walaupun dia tidak berbuat syirik. Ya, ini lebih apa namanya sangat banyak yang tidak dapat dibatasi mengenai yang menunjukkan akan kekafiran hal ini, yang terdapat di Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan perkataan para ulama. Ya. Waqala aidan, saya baca sendiri dulu biar cepat ya. Waqala aidan, dan Syekh bin Bas juga berkata, waqad ajmal ulama'u. Ya. Itu harusnya footnote nomor 3 ya. Gak apa-apa lah, tadi berarti udah. Waqad ajmal ulama'u al-islami ala anna man zahara al-kuffara ala al-muslimina wa musa'adatuhum, ya, man ala al-muslimina wa musa'adatuhum alaihim bi ayyi naw'in min al-musa'adah fa huwa kafirun mithluhum. Ya, para ulama Islam telah berijma, man zahara al-kuffara al-muslimin, siapa yang menolong orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, membantu mereka alaihim untuk menghadapi kaum muslimin dengan segala jenis pertolongan, sokongan, dukungan, support, ya, maka dia kafir seperti orang kafir tersebut, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya wa ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauma dzalimin. Ini ayat ini yang jadi momok orang-orang kafir di negeri kita, sampai dikatakan oleh si penista, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51, ayat ini. Ya, ayat ini. Ya. Wa qala aidan, dan Syekh juga berkata, man nasara kufar al-muslimin walau za'ama annahu li ajli mura'ati arham lahu aw auladin lahu la yanfa'u hadha li anna mudaharatal kufari al-muslimin wa musa'adatahum, musa'adatahum ma'tuf ka mudaharah. Ya. Kalau di sini dikasih domba ya. Al muslimin tawallid lahum waridatun inda jami' ahli ilm. Ya. Perhatikan, kata Syekh, siapa yang menolong orang-orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, walaupun dia mengklaim itu hanya untuk menjaga tali kekeluargaan dia, anak-anak dia, itu tidak bermanfaat yang demikian. Ya, karena membantu orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin, menolong mereka untuk menghadapi kaum muslimin, itu adalah bentuk tawallin lahum waridatun, bentuk tawalli kepada mereka. Ya, dan inilah kemurtatan menurut seluruh para ulama. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang di antara kalian yang bertawalli kepada mereka, membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, maka dia seperti bagian dari mereka. Ya, lihat kata Syekh bin Baz, wa qawluhu di footnote dari pelajaran ya, ba'da salat maghrib dan isya, walau za'ama annahu li ajli mura'atil arham, ya, walaupun dia menganggap dia menolong orang kafir dalam rangka menjaga ya, tali kekeluargaan, ya, qala al-allamatu Abdul Latif bin Abdurrahman ibn Hasan fi misbahid zalam, berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman, ini saudaranya Syekh Ishaq ya, bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, abangnya Syekh Ishaq. Ya. Di kitab belum Misbahul Zalam. Di tafsir firman Allah Taala surat An-Nisa, satajidu akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum. Maka engkau akan mendapati ya, golongan yang lain, mereka menginginkan, mereka ingin hidup aman dengan kalian dan hidup aman dengan kaum mereka. Ya, al-ayah. Zahirul al-ayah. Al-ayata zahiratu dalalati ala hadhil mas'alah. Ya. Ayat ini, al-ayatu zahiratu dalalah, itu adalah dalalah yang paling, yang zahir, yang jelas, penunjuk, yang menunjukkan yang jelas terkait permasalahan ini. Fa inna man takallama bil islami wa lam ya'tazil ahlal kufri, siapa yang berucap dengan ucapan Islam, dia mengklaim Islam, namun dia tidak menjauhi orang-orang kafir, bal sara ma'ahum, bahkan dia bergabung dengan orang kafir, wa qatala ahla tauhid, ikut memerangi ahli tauhid, li ghoradin min aghradihi ad-dunyawiyah, karena salah satu dari tujuan duniawiyahnya, tanawalathu al-ayatu, maka dia terkena ayat ini. seperti opas-opas, ya, yang ada di kenil, tahu? Opas-opas yang ada di kenil, ya, yang disebut dengan londo ireng, bergabung dengan pasukan Belanda untuk memerangi mujahidin. Belanda itu rakyatnya sedikit, ya, paling berapa puluh juta. Ketika mereka invasi ke Indonesia, tidak mungkin mereka mengerahkan semua rakyatnya. Mereka mengerahkan semua rakyatnya aja tidak muat, apa masih kurang. Indonesia ini luas. Maka mereka merekrut, ya, kaum munafikin. Bukan cuma munafikin, kalau munafikin menampakkan keimanan, ini udah menampakkan kekufuran. Mereka merekrut kaum murtadin lokal yang jadi opas. Maka kaum opas-opas itu murtad, ya, berdasarkan ayat ini, ya, membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, melawan Teku Umar Cutnakdin, Pangeran Diponegoro, melawan Imam Bonjol, Haji Miskin, kaum muslimin, ya, melawan Sipitung bahkan dan GI Islam, ya, melawan mujahidin, melawan Bung Tomo, londo-londo ireng ini murtadun, naudzubillah, karena tujuan duniawiyah, ya, ligoradin min agrodihi, karena tujuan dari tujuan-tujuan ambisi mereka duniawiyah, ya, tanawalathu al ayatu, ayat ini terkenal untuk mereka, wasyamalahu nasuha as-sarih, ya, nasnya jelas, waqad ja'ala Allahu lihaqni damihi haddan wa fi'lan yatamayyazu bihi islamuhu wa huwa i'tizalu qitalil muslimin, ya, dan Allah menjadikan, ya, untuk lihaqni damihi, menjaga darah, haddan wa fi'lan, apakah dalam bentuk had dan perbuatan, dibedakanlah Islam, yaitu, ya, terbedakanlah Islam seseorang dengan dia menyingkir i'tizalun, menyingkir dari orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Wa mata lam yahsul dzalika minhum wa lam yanqadu lahu fa qitaluhum wajibun. Maka kalau ini enggak terrealisasi dari mereka, ya, mereka pun tidak tunduk terkait hal ini, maka memerangi mereka adalah wajib. Ya. Tapi cukup sampai sini. Nanti hari Rabu kita akan mulai lagi insyaallah. Hari Rabu terus hari Sabtu malam Ahad. Berarti subuh salah 4. Ya, malam hari Ahad malam Senin, hari Senin malam Selasa, hari Rabu malam Kamis, dan hari Sabtu malam Ahad. Ya. Selama Ramadan ini. Mudah-mudahan selesai. Ya, kalau enggak masih kira-kira masih lama, nanti saya yang baca sendiri biar cepat. Ya, biar cepat. Ya, Abdul. Kita pun anaknya. Ya, mungkin. Sudah terbiasa tahu lah. Ah.